Oke, bareng Remsi Community langsung saja satu lagu saya hadirkan buat semuanya. Satu request. Enggak tahu gerangan dari siapa, belum baca tadi ya. Agak maju dong. Terima kasih banyak Mas Ram, silakan dilanjut. Yang di belakang masih banyak ya. Oke. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih.